Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada halaqah yang ke-18 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Jika dia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Sungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan syaitan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwasanya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan hukumnya hanya sekedar sunnah, tidak sampai pada derajat wajib, karena ini berkaitan dengan masalah adab dan pengarahan. Namun pendapat yang benar bahwasanya makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Ya, kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil yang paling kuat adalah hadis ini, yaitu bahwasanya perintah makan dan minum dengan tangan kanan dalam rangka untuk menyelisih syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menyelisih syaitan. Wajib bagi kita menyelisih syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan di antara sifatnya makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Ini juga dalil kita beriman dengan hal yang gaib tentang syaitan. Ya, syaitan tidak kita lihat, tetapi kita yakin bahwa syaitan juga makan. Kita yakin syaitan juga minum. Ya, dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang dampak dari makan dan minumnya syaitan. Yaitu di antara dampak makan dan minum adalah buang air atau buang air, seperti dalam hadis bahwasanya disebutkan tentang seseorang di sisi Nabi SAW, maka Rasulullah SAW berkata, "Ma zalana iman hatta asbah maqama ila salat," yaitu bahwasanya orang tersebut ketiduran ya sampai pagi hari dan tidak bangun salat subuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Balas syaitanu fi udhunihi." Syaitan telah kencing di telinga orang ini sehingga tidak dengar azan subuh, sehingga tidak sadar, tidurnya pulas. Ini menunjukkan syaitan buang air kecil. Syaitan buang air kecil ini merupakan hasil dari proses makan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebut bahwa syaitan buang angin. Syaitan buang angin. Ya, disebutkan bahwasanya syaitan itu tatkala orang hendak sholat maka diganggu oleh syaitan. Tatkala dikumandangkan azan maka syaitan lari. Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu durat. Kata Rasulullah SAW, jika dikumandangkan azan untuk sholat maka syaitan pun lari, ya, dan dia memiliki kentut, dia memiliki buang angin. Ini menunjukkan syaitan makan dan minum, kemudian buang air dan juga buang angin. Kita beriman akan hal yang gaib ini. Jadi yang menunjukkan makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib adalah kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan secara mutlak, ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam kul biyaminik, wahai anak muda makanlah dengan tangan kananmu. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang makan di sisi Nabi SAW, dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW perintahkan dia, Rasulullah SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, kata dia, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, la astata'ta ma mana'ahu illal kibr. Kau tidak akan mampu dan tidak, sungguhnya tidak menghalanginya kecuali karena kesombongan. Maka orang ini pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya untuk makan setelah itu. Selalu dia makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena dia tidak mau makan dengan tangan kanan dan didoakan keburukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya perkara makan hanya makan tangan kanan hanyalah sunnah, tidak wajib, maka Rasulullah SAW tidak akan mendoakan keburukan bagi orang ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang merupakan ta'abbud, merupakan perkara ibadah, adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Adapun menggunakan sendok, misalnya menggunakan sumpit untuk makan, ini perkara adat istiadat. Yang penting tatkala kita menggunakan adat, kita menggunakan sumpit atau menggunakan sendok tersebut, kita menggunakan tangan kanan. Kemudian ada perkara yang perlu saya ingatkan juga mengenai minum dengan tangan kiri. Ini kebiasaan sebagian orang, terutama tatkala sedang makan, kemudian tangan kanannya kotor, maka dia pun memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian minum dengan tangan kiri. Ini merupakan perkara yang diharamkan, maka tidak boleh seorang, meskipun tangannya kotor, maka dia berusaha memegang gelas tersebut dengan tangan kanan. Ya, nanti toh gelas tersebut akan dicuci juga. gelas tersebut pun akan dicuci juga. Ya, maka jangan gara-gara takut gelasnya kotor maka dia minum dengan tangan kiri, karena ini mengikuti cara syaitan. Demikian juga seorang yang makan dengan menggunakan dua tangan, misalnya tangan kanannya memegang sendok, tangan kirinya memegang garpu, maka ingat tangan kiri hanya sekedar untuk membantu, tetapi tatkala mengangkat makanan maka dengan tangan kanan. Jangan sampai seorang kemudian menggunakan garpunya dengan tangan kirinya menusukkan makanan, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Ini pun diharamkan oleh para ulama karena mengikuti syaitan. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.